Jadi beliau Sa'di rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa beliau dalam mentarjih satu masalah bukan ta'assuban li madhhabin muayyan. Bukan fanatik dengan madhab tertentu. Nah, bukan fanatik dengan madhab Hambali. Ya, yang beliau terbina di atas madhab Hambali. Nah, jika madhab Hambali tersebut marjuh berdasarkan tuntutan dalil, maka dia tinggalkan dan dia tetap mengikuti apa yang didukung oleh dalil. Beliau mengatakan taba'an lil adillati syar'iyyah. Jadi bukan taba'an lil madhab, bukan fanatik kepada madhab, dan dia terbina di atas madhab itu, jadi madhab Hambali tidak, tetapi taba'an lil adillati syar'iyyah, demi mengikuti dalil-dalil syariah. Nah, kemudian beliau memberi mukaddimah kepada kita pengenalan hukum-hukum syariat yang masalah-masalah yang akan kita pelajari dalam bidang ilmu fiqh, masalah-masalah itu tidak keluar dari lima hukum syariat itu. Kata beliau, al-ahkamu khamsatun. Hukum-hukum syariat itu ada lima macam. Al-awwal yang pertama, al-wajibu. Hukum wajib. Wahuwa ma uthiba fa'iluhu wa'uqiba tarikuhu. Wajib artinya ma uthiba fa'iluhu, perkara yang diberi pahala orang yang mengerjakannya. Dikatakan wajib, wajib dikerjakan. Berarti perkara itu apabila dikerjakan maka fa'ilnya, pelakunya uthiba, diberi pahala. Ya, tentunya dia mengerjakannya, dimaksud di sini dia mengerjakannya imtithalan li amrillah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa uqiba tarikuh, dan diiqab, dihukum orang yang meninggalkannya, dianggap bersalah, dihukum di sini maksudnya terancam hukuman. Adapun apakah benar-benar akan dihukum di akhirat, belum tentu. Belum tentu. Karena bisa saja dia dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yastahiqqul iqab. Maknanya yastahiqqul iqab, dia berhak. Pantas diiqab, dihukum. Diancam dengan hukuman. Itu wajib. Nah, yakni sesuatu yang diperintahkan dalam syariat dengan sifat harus dikerjakan, wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Dengan melaksanakan perintah itu berhak dapat pahala. Jika melanggar, meninggalkannya, maka berhak diiqab. Yang kedua, ثاني والحرام ضده. Hukum yang kedua adalah haram. ضده yakni ضد الواجب. Haram adalah lawan, kebalikan dari hukum wajib. Berarti tinggal dibalik. Berarti al-haram ma uthiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu. Al-haram huwa ma uthiba tarikuhu, perkara yang diberi pahala orang yang meninggalkannya. Kalau wajib diberi pahala orang yang mengerjakannya, maka haram diberi pahala orang yang meninggalkannya. Wa uqiba fa'iluhu, akan dihukum orang yang mengerjakannya. Kalau wajib akan dihukum orang yang meninggalkannya, haram akan dihukum orang yang mengerjakannya. Yani berhak untuk dihukum, diancam dengan hukuman. Tetapi tidak mesti dihukum di akhirat, karena ada kemungkinan diampuni oleh Allah SWT, seperti penjelasan tadi. Yang ketiga, thalith, wal makruh, hukum makruh. Ma uthiba tarikuhu walam yu'aqab fa'iluhu. Sesuatu yang uthiba tarikuhu, diberi pahala orang yang meninggalkannya. Kalau dimakruhkan, ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Dimakruhkan, dibenci. Ya. Jika dikerjakan, dibenci. Oleh karena itu, ketika meninggalkannya, diberi pahala. Uthiba tarikuhu. Walam yu'aqab fa'iluhu, dan tidak diiqab, tidak dihukum orang yang mengerjakannya, karena tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Ini makruh. Ini hukum makruh yang merupakan salah satu dari lima hukum syariat, klasifikasi hukum syariat, yang membedakan antara wajib, haram, makruh, ya, dan dua hukum yang tersisa yang akan kita pelajari. Nah, ini pembagian fuqaha, hasil istimbat, kesimpulan mereka yang dipetik dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa masalah-masalah fikhi ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram, ada yang makruh, ada yang sunnah mustahab, dan ada yang mubah. Dua yang tersisa belum kita pelajari. Nah, karena di sini pada pembahasan makruh, ana ingin memberi tambih, ya, mengingatkan bahwa di sana ada istilah makruh yang berbeda dengan istilah yang kita pelajari sekarang. Nah, yaitu makruh, bahasa makruh dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan kalam salaf, bahasa makruh yang artinya dibenci, pada asalnya maknanya haram. Kita mendapati dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah hadith, dalam kalam salaf, bahasa makruh, maka itu maknanya haram. Nah, kecuali jika di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa makruh yang dimaksud di sini bukan haram, tetapi semakna dengan istilah fuqaha yang diistilahkan dengan makruh yang kita pelajari sekarang. Nah, jadi misalkan baca ayat, baca hadis, ya, dapat ucapan salaf. Nah, dapat ucapan salaf yang saya mengatakan ana akrohuhu, saya membencinya. Saya akrohuhu, saya membencinya. Jangan dibawa kepada makna langsung dibawa, oh ini berarti menurut dia makruh. Berarti kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, nah dia sekarang berbahasa ini salaf, bukan istilah makruh yang disimpulkan oleh fuqaha. Nah, pada asalnya dimaksud adalah haram. Sehingga dengan memahami ini kita tidak salah mendapat istilah bahasa makruh dalam Al-Quran. Jangan memaknai makruh. Ya, ada ayat mengatakan perkara ini makruh. Langsung ingat istilah fiqh, lima hukum makruh. Oh, berarti ini tidak mengapa kalau dikerjakan. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jangan bawa ke sini makruh yang dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan dalam Salaf. Pertama kali bawa dulu ke makna apa? Apa tadi? Haram. Namun jika di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini tidak sampai pada tingkatan haram, berarti maknanya makruh pada istilah fuqaha ini sekarang. Nah, ini diingatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wal masnun, yang keempat Ar-Rabi, wal masnun didduhu. Al masnun juga disebut al mustahab, ya, sunnah mustahab. Didduhu, lawannya, kebalikan makruh, yaitu ma uthiba fa'iluhu, sesuatu yang diberi pahala pelakunya. Walam yu'aqab tarikuhu, dan tidak dihukum, tidak diancam hukum, tidak berhak dihukum orang yang meninggalkannya, karena sifatnya hanya sunnah. Ya. Memang diperintahkan, tapi sifatnya hanya anjuran dan dijanji pahala. Tetapi tidak diharuskan. Sehingga jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah. Wal mubah. Mubah yani jaiz, boleh. Wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu 'ala haddin sawa'in. Mubah adalah sesuatu yang mengerjakannya dan meninggalkannya sama saja. Ya. Tidak ada janji pahala padanya, tidak ada ancaman hukuman padanya. Dosa. Ya. Dikerjakan atau tidak sama saja. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Nah, kalau wajib yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan berdosa, diancam hukuman, berhak dihukum. Haram, ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa, berhak dihukum, ya, diancam hukuman di akhirat. Makruh, dianjurkan untuk ditinggalkan. Jika ditinggalkan berpahala, ya, tetapi tidak harus ditinggalkan karena tidak diharamkan. Oleh karena itu jika dikerjakan tidak berdosa, tidak terancam iqab, hukuman. Al-masnun mustahab, sunnah mustahab, dianjurkan untuk dikerjakan tetapi tidak diharuskan. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, ya, tidak diancam hukuman. Mubah, ya, tidak ada perintah dan larangan padanya, ya, mengerjakannya dan meninggalkannya sama saja. Tidak ada janji pahala dan ancaman hukuman padanya, dikerjakan atau tidak sama saja. Itu mubah. Naam. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, wa yajibu 'alal mukallafi ay yata'allama minhu kull ma yahtaju ilayhi fi 'ibadatihi wa mu'amalatihi wa ghayriha. Wajib 'alal mukallaf, atas setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Al-baligul 'aqil. Al-aqil al-balig. Akil balig. Mukallaf. Mukallaf huwa alladhi yukallafu bisyari'ah, bil ahkam syar'iyyah. Mukallaf adalah orang yang ditaklif, yang dibebani dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat yang telah kita pelajari. Nah, itu wajib haram dan seterusnya tadi. Itu mukallaf. Seseorang menjadi mukallaf ditaklif, yakni dibebani dengan hukum syariat apabila memenuhi dua syarat, yaitu aqil, berakal. Jadi kalau dia majnun, gila, tidak. Ya. Kalau dia sudah pikun, lanjut usia kemudian kehilangan akal, pikun, tidak berakal, berarti sudah bukan mukallaf. Baligh, berusia baligh, apakah usianya sudah 15 tahun atau sudah mimpi basah meskipun usianya belum 15 tahun, mimpi ya, melihat sesuatu dalam tidurnya kemudian ya keluar ya maninya, mimpi basah meskipun usianya belum 15 tahun, atau tumbuh rambut di sekitar kemaluannya meskipun usianya belum 15 tahun, meskipun ya belum mimpi basah. Jadi salah satu dari ini, imma usia 15 tahun ataukah mimpi basah ya, ataukah apa, tumbuh rambut rambut kemaluan. Nah, dan pada wanita tambahan satu selain tiga ini, atau ya keluar darah haid, mukallaf. Jika sudah mukallaf, wajib atasnya ayya ta'allama minhu, wajib belajar dari ilmu fiqh, dari ilmu fiqh wajib dia pelajari. Kullama yahtaju ilaih, segala masalah dari ilmu fiqh yang dia butuhkan, fi ibadatihi, dalam ibadahnya, wa muamalatihi, dan muamalahnya, wa gairiha, dan yang lainnya. Sudah mukallaf berarti wajib sholat, berarti wajib belajar ya masalah sholat. Sholat memiliki syarat-syarat, rukun-rukun. Nah, di antara syaratnya adalah toharo, bersuci, berarti wajib belajar toharo. Nah, dia orang kaya, punya harta, ya, punya harta-harta yang terkena zakat, berarti dia wajib belajar fiqh zakat agar melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, dan seterusnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, artinya apa ini tadi? Fardu ain. Ini artinya apa? Wajib. Yajibu alal mukallaf, yani wujuban ainian. Fardu ain. Fardu ain, setiap mukallaf wajib. Tidak bisa diwakili yang lain. Tidak bisa mengatakan, sudah kamu aja yang belajar, kamu aja yang mengilmui, saya tidak usah, tidak bisa. Nah, karena yang dituntut beramal dia, masing-masing mukallaf, tidak bisa diwakili amalan itu oleh yang lain. Nah, dia dituntut untuk beramal agar amalannya benar, sah. Berarti dia harus mengilmuinya, sehingga beramal di atas ilmu, ya, di atas dalil. Selain itu, selain perkara-perkara yang mengenai dirinya secara fardu ain, hal-hal yang tidak mengenai dirinya, dia tidak fardu ain mempelajarinya. Dia orang miskin, tidak punya harta, tidak terkena zakat, tidak wajib belajar ilmu zakat. Karena dia tidak terkena kewajiban membayar zakat, zakat mal yakni. Nah, baik. Tetapi di sana ada fardu kifayah. Selain fardu ain, fardu kifayah. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belajar ilmu imma fardu ain atau fardu kifayah. Yang fardu kifayah artinya harus ada dari sekelompok kaum muslimin yang mempelajarinya. Ya, yang mempelajarinya, mewakili yang lain. Mereka kemudian yang akan mengajari, membimbing umat. Nah, yang akan mengajari, ya, oh, orang ini punya harta zakat. Ya, dia butuh diajari ilmu zakat. Maka orang-orang yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu itu semua. Ya, mengetahui ilmu tentang taharah, salat, puasa, zakat dan yang lainnya, dia yang kemudian mengajari. Yang ini butuh diajari taharah, diajari. Yang ini butuh diajari ilmu salat, diajari. Ini butuh diajari ilmu zakat, diajari. Ini butuh diajari ilmu puasa, diajari. Dan seterusnya. Nah. Difahami? Kemudian Sa'di rahimahullah mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa Allah kehendaki padanya khairan, kebaikan, yufaqihuhu fid-din, niscaya Allah faqihkan dia, beri dia fiqh tentang agama ini. Muttafaq alaih, hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam, begitu tertulis, demikian tertulis di sini. Naam, muttafaqun alaih. Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Nah, perhatikan di sini ada kata fiqh. Ini perlu ditambih. Tambih mirip dengan tambih tentang istilah apa tadi? Bahasa makruh. Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala inginkan ya padanya kebaikan, Allah beri dia fiqh tentang agama. Fiqh. Nah, ini sekarang fiqh pada istilah syariat. Bukan fiqh pada istilah fuqaha yang mengklasifikasi, membagi ilmu syariat, ya, hukum syariat dengan dua pembagian yang telah klasifikasi yang telah kita pelajari, yaitu akidah dan fiqh. Akidah fiqh, akidah fiqh. Nah, fiqh, akidah fiqh. Fiqh di sini pada istilah ini adalah selain akidah, yakni hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah. Kalau akidah kan hukum-hukum syariat yang sifatnya apa? Bersifat ilmiah, i'tiqadiyah. Ilmu-ilmu ya yang wajib diimani. Jadi akidah, i'tiqad yang diyakini, diimani. Nah, kalau fiqh, hukum-hukum syariat sifatnya amaliyah. Diamalkan. Nah, jika dia wajib dikerjakan, jika perkara itu wajib dikerjakan, jika haram ditinggalkan dan seterusnya. Lima hukum yang sudah kita pelajari. Lima hukum itu untuk bidang fiqh. Nah, ini fiqh yang pembagian dari syariat ini. Ada akidah, ada fiqh. Nah, adapun fiqh dalam bahasa syariat, istilah bahasa fiqh maknanya al-fahmu, pemahaman. Nah, seperti pada hadis ini, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, Allah beri dia fiqh tentang agama. Fiqh yang dimaksud di sini apakah hanya terbatas ilmu fiqh? Hah? Atau meliputi ilmu akidah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yani fiqh yang dimaksud di sini, pemahaman yang dimaksud di sini adalah fiqh memahami akidah dan fiqh. Nah, yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia. Jadikan faqih. Yani faham tentang agama ini, din, syariat ini. Syariat din meliputi apa? Syariat ini din ada dua, akidah dan fiqh. Nah, jadi jangan dimaknai fiqh pada hadis ini dengan jadi ilmu fiqh saja, tapi meliputi akidah dan fiqh. Nah. Selesai mukaddimahnya. Mau langsung masuk kitab ath-thaharah? Masih ada waktu? Nah, kif. Anak mengikut. Antum yang menentukan, panitia. Kalau dianggap cukup, cukup. Kalau lanjut, lanjut. Hah? Oke. Okay. Ya, berarti lanjut. Tayyib. Kitab ath-thaharah. Nah, jadi beliau memulai dengan kitab ath-thaharah. Ya. Ilmu fiqh. Kitab-kitab fiqhi semuanya memulai dengan kitab ath-thaharah. Kitab ath-thaharah. Kitab ath-thaharah. Taharah yakni bersuci. Kitab yang akan membahas tentang bersuci. Ya, bersuci di sini mencakup bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas meliputi hadas besar dan hadas kecil. Kita akan pelajari nanti. Naam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan yang dijadikan dasar pembahasan ya oleh Sa'di rahimahullah adalah hadis. Nah, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma muttafaq alaih. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Tuhan sesembahan. Haqqun atau bihaqqin yang benar. Illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dua kalimat syahadat. Ini, na'am. Pembahasannya dalam akidah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Salat lima waktu, salat fardu lima waktu. Wa ita'iz zakah, bayar zakat, zakat mal. Wa hajjil bait, berhaji mengunjungi Baitullah Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaq alaih. Disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disyarah oleh beliau As-Sa'di berawal dari hadis ini. Kemudian disyarah oleh beliau, fa syahadatu an la ilaha illallah, maka syahadat persaksian la ilaha illallah maknanya. Nah, tadi ya sudah kita dengar makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Takdirul kalam la ilaha haqqun atau la ilaha bihaqqin. illallahu. Jadi makna kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, syahadat la ilaha illallah, maknanya adalah tauhid uluhiyah. Ilah, la ilaha. Ya. Ilah yang memiliki uluhiyah, ketuhanan. Jadi mengandung makna tauhid uluhiyah, yakni menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah satu-satunya zat yang dituhankan. Dituhankan yakni disembah, diagungkan dengan ibadah. Nah, la ilaha, tidak ada tuhan. Tuhan itu sesembahan. Ma'luh, yang disembah. Ya, ma ilah bermakna ma'luh, ma'bud. Tetapi ditakdirkan ada kata haqqun atau bihaqqin, yang benar. Illallahu, kecuali Allah. Nah. Itu makna la ilaha illallah, dihafalkan. Nah. Allahu di dhamma, ya. Di dhamma marfu'. La ilaha illallah. Karena Allah lafzul jalalah di sini, yang ini yang faham ilmu nahwu, ya. Badal. Ya. Posisi i'rabnya, hukum i'rabnya adalah badal, pengganti kata yang ditakdirkan tadi yang tidak tersebut di sini, yaitu haqqun atau bihaqqin. Nah, itu khobar la nafiyah lil jins. Nah, itu pada hukum i'rab marfu, Allahu badal. Jadi la ilaha illallahu. Nah, illallahu maknanya tadi tidak ada tuhan sesembahan yang benar selain Allah. Nah, harus ditakdirkan, ya, yang benar tadi. Tidak ada tuhan yang benar. Kalau kita cuma mengatakan tidak ada tuhan kecuali Allah. Nah, ini tidak cukup. Maknanya belum benar. Kenapa? Pada kenyataannya di sana ada tuhan-tuhan selain Allah. Meskipun tuhan-tuhan itu tuhan-tuhan yang batil, yang diangkat oleh kaum musyrikin. Nah. Ya. Tetapi tidak ada tuhan yang benar, karena alihah, tuhan-tuhan yang dipertuhankan oleh orang-orang musyrik itu adalah alihah batilah, tuhan-tuhan yang tidak benar, yang batil. Jadi, la ilaha illallah, la ilaha bihaqqin, haqqun illallah. Demikian kata ulama. Tayyib. Makna persaksian la ilaha illallah, ilmul abdi wa'tiqaduhu waltizamuhu annahu la yastahiqqul uluhiyata wal'ubudiyata illallah. Illallahu wahdahu la syarika lah. Makna bersaksi la ilaha illallah artinya seorang hamba mengilmui, seorang hamba mengilmui, mengetahui, dan i'tiqad yakni meyakini, ya, jadi akidah, keyakinan. Waltizamuhu, dan dia berpegang teguh, memegang dengan kokoh, dengan teguh. Annahu, bahwasanya la yastahiqqul uluhiyata wal ubudiyata illallah, bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan predikat uluhiyah, ubudiyah. Predikat uluhiyah, predikat ketuhanan dipertuhankan. Ubudiyah, diibadahi. Illallah. Kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi jelas di sini, nah, bahwa la ilaha illallah maknanya adalah tauhid uluhiyah. Nah. Ya, di sana dalam kitab akidah kan dipelajari syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, pembahasannya pada akidah. Fayujibu dhalika 'ala al-'abdi, fayujibu dhalika 'ala al-'abdi, maka hal itu, ya, ketika dia bersaksi la ilaha illallah, ini kita ketika dia mengilmui dan meyakini dan memegangnya dengan kokoh, dengan teguh, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, dipertuhankan kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, hal itu mengharuskan atasnya adalah mengharuskan dia ikhlas jami'id dini lillahi ta'ala, untuk mengikhlaskan seluruh din, yani seluruh amalan lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Din datang dalam Al-Quran dengan makna al-amal, amalan, dan datang dengan makna al-jaza. Ad-din yang dimaksud di sini adalah amalan. Fayujibu dhalika ala al-abdi ikhlasa jami'id dini, yani jami' al-amal lillahi ta'ala. Hal itu mengharuskan, ketika dia bersyahadat la ilaha illallah, mengharuskan dia mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah. Wa an takuna ibadatuhu al-zahiratu wal-batinatu kulluha lillahi wahdah. Dan mengharuskan atasnya ibadah-ibadahnya, baik ibadahnya yang lahir maupun yang batin. Ya, ibadah-ibadah yang lahir, yang tampak. Nah, sholat, zikir, dan yang lain yang sifatnya tampak. Dan ibadah-ibadahnya ibadah yang batin. Nah, dalam batin seperti mahabbah, cinta kepada Allah, khauf, khasyah, takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah, tawakal, dan amalan-amalan batin yang lainnya. Kulluha, semuanya lillahi wahdah. Diperuntukkan hanya untuk Allah saja, satu-satunya. Wa an la yusyrika bihi syai'an fi jami' umurid din. Dan tidak menyekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, syai'an sedikit pun dengan sesuatu selainnya dari kalangan makhluk. Fi jami' umurid din, pada seluruh urusan-urusan agama, semuanya diikhlaskan, dimurnikan, tulus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha aslu dini jami'il mursalina wa atba'ihim. Dan ini adalah asal, ini pokok, ya, agama seluruh utusan-utusan Allah dari kalangan para nabi dan rasul yang diutus, wa atba'ihim, dan pengikut-pengikutnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus, min qablika, sebelum engkau, yani sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, min rasul, seorang rasul pun tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul, illa, kecuali, nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu, yani annal amr, annas sya'n, bahwasanya perkaranya, perkara agama ini, la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali saya, Allah SWT. Fa'budun, ini fa'buduni, oleh karena itu hendaknya kalian menyembah aku saja, tidak yang lainnya. Na'am. Ini menunjukkan bahwa setiap nabi rasul yang diutus semuanya ya, agamanya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim. Nah, ini pokok ya agama seluruh nabi dan rasul yang diutus. Nah, oleh karena itu bihadzal mafhum, mafhul al-'am, yakni dengan makna ya, dengan makna konotasi yang umum ini, dikatakan bahwa agama seluruh nabi dan rasul adalah Islam. Agamanya sama, semuanya beragama Islam. Nah, Islam di sini apa? Ya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-bara'atu minasy-syirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk kepada Allah dengan menaatinya. Nah, cara beribadahnya, nah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing dari kalian umat ya, dengan rasulnya masing-masing diberi syariat, diberi manhaj, metode beribadah yang berbeda-beda. Nah, dengan makna khusus ini tadi, metode syariat, metode manhaj, metode beribadah, maka dengan makna ini syariat Islam, yakni syariat Muhammadiyah, syariat Muhammad, syariat Islam, syariat Muhammad alaihissalatu wassalam, syariat kita beda dengan syariat sebelumnya. Nah, difahami ini? Hah? Semua nabi dan rasul sama-sama agamanya Islam. Maksudnya apa? Sama-sama diperintahkan ikhlas dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara beribadahnya berbeda-beda. Nah. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat bahwasanya Muhammad adalah rasul Allah, utusan Allah. Ayya'taqidal 'abdu, maknanya seorang hamba beriktikad, berkeyakinan, berakidah ya, annallaha arsala Muhammadan, bahwasanya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'i tsaqalain, mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh bangsa jin, al-insi wal jin. Al-thaqalain, al-thaqalain dimaksud al-thaqalain adalah al-insi wal jin, manusia dan jin. Tidak ada satu nabi pun, satu rasul pun sebelum Muhammad alaihissalam yang diutus kepada al-thaqalain, kepada seluruh manusia dan jin. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya semuanya diutus kepada kaumnya masing-masing ya, yang wajib beriman kepadanya, mengikuti syariatnya adalah kaumnya, seperti nabi-nabi Bani Israel ya, maka Bani Israel saja yang wajib beriman dan na'am beramal dengan syariat nabi-nabi Bani Israel. Nah, yang wajib mengikutinya. Oleh karena itu Khadir, Nabi Khadir punya punya syariat yang beda dengan syariatmu Musa. Nah, karena Khadir bukan dari Bani Israel. Nah, Musa alaihissalam hanya diutus untuk Bani Israel. Begitu gambarannya. Adapun Muhammad alaihissalam penutup para nabi dan rasul dengan syariat Islam, syariat yang paling sempurna daripada syariat-syariat sebelumnya, diutus untuk al-thaqalain, seluruh bangsa jin dan manusia tanpa kecuali, Arab dan non-Arab, ahli kitab dan selain ahli kitab, manusia dan jin. Nah, jadi gelar Imam Tsaqalain hanya untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang lainnya saja tidak berhak, apalagi Yahya Al-Hajuri. Nah, Bashir wa Nadhira. Bashiran wa Nadhira. Bashiran sebagai pemberi busra, kabar gembira, akan mendapat pahala balasan jannah di akhirat bagi yang mengikutinya, beriman dengan syariatnya. Wa nadhira, pemberi peringatan, ya, dosa dan balasan neraka bagi yang tidak beriman dengan syariatnya. Yad'uhum, mengajak, ya, menyeru mereka, al-ins wal jin, ila tauhidillahi wa ta'atih, untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menaatinya. Bitasdiqi khabarih, dengan tasdiq, membenarkan khabarnya, beritanya, berita yang dibawa oleh Muhammad SAW. Berita yang dibawa oleh Muhammad SAW yang wajib ditasdiq, diimani, ini masalah apa? Al-masail al-aqadiyah, masalah-masalah akidah. Wa imtithali amrih, melaksanakan perintahnya. Wa ijtinabi nahyih, menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini masalah-masalah fiqhi. Nah, yang diperintahkan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang dilarang ada yang haram, ada yang makruh. Wa annahu la sa'adata, dan di sana ada yang dimubahkan. Nah, wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirati illa bil imani bihi wa ta'ati. Dan bahwasanya perkaranya la sa'adah, tidak ada kebahagiaan, wala salah, dan tidak ada kebaikan, tidak ada maslahat, di dunia dan akhirat, yang akan diraih di dunia dan di akhirat, illa, kecuali bil imani bihi, dengan beriman kepadanya, wa ta'atihi, dan menaatinya. Wa annahu, dan bahwasanya yajibu taqdimu mahabbatihi, wajib taqdimu mahabbatihi, mengedepankan, mendahulukan cinta, kecintaan kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, ala mahabbatin nafs, dibandingkan kecintaan terhadap diri sendiri, wal walad, dan kecintaan terhadap anak, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Itu hak Nabi kita yang wajib kita tunaikan jika kita mengaku sebagai umatnya, pengikutnya. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizati dallati ala risalatihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ayyadah, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan nabinya, bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Mu'jizat hanya untuk nabi dan rasul, adapun untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala disebut karamah. Didukung, dikokohkan dengan mu'jizat-mu'jizat adalla ala risalat, yang menunjukkan kerasulannya. Ya, mu'jizat Nabi SAW banyak. Wabima jabalahu Allahu alaihi minal ulumil kamilah, dan Allah dukung nabinya dengan al-ulumul kamilah wal-akhlaqil aliyah. Naam. وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية. Allah dukung nabinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, ya, menjadi sifatnya, yaitu ilmu-ilmu yang sempurna, al-ulumul kamilah, wal akhlaq al-aliyah, dan akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia. وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. Dan Allah SWT dukung nabinya dengan memberi agama syariat, yang syariatnya itu ya, terkandung padanya huda, petunjuk, rahmat, kasih sayang, al-haq, kebenaran, dan al-masalih ad-diniyah, maslahat-maslah diniyah, maslahat-maslah agama, ukhrawiyah, akhirat, wad dunyawi, dan maslahat-maslah duniawi, maslahat-maslah duniawi. Naam. Wa ayatuhul kubra, dan ayat yakni tanda kerasulan beliau, mu'jizat ya, al-kubra yang terbesar yang Allah berikan badannya, hadzal Qur'anul 'adzim, Al-Qur'an ini. Dan mu'jizat ini bukan makhluk, bukan makhluk, tetapi kalamullah, kalam Allah, firman Allah yang Allah firmankan dari atas. Ya. Dari atas. Yang didengar oleh Jibril, kemudian Jibril mengantarnya kepada Muhammad SAW. Kalamnya, sifatnya Allah SWT. Bukan makhluk. Ini ayat ya, tanda mukjizat terbesarnya. Bima fihi min al-haqqi fil akhbari wal amri wan nahi. Dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, isinya berupa al-haq, kebenaran. Ya. Benar fil akhbar, beritanya. Apa yang diberitakan dalam Al-Qur'an, wal amri wan nahi, perintah yang ada dalam Al-Qur'an, nahi larangan yang ada dalam Al-Qur'an, semuanya hak, semuanya benar. Wallahu a'lam. Ini penjelasan tentang syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Lebih rinci tentang ini dipelajari dalam kitab Aqidah. Faslun. Ya, kita masuk ke pasal pertama. Nah, yakni ini tambahan, ini bukan dari Sa'di ya. Nah, filmiah, pasal filmiah, keterangan filmiah, yakni tentang air. Ya, sekarang kita akan masuk dalam pasal bersuci. Tadi kan sudah berdasar dengan hadis Ibnu Umar. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas tiga dasar. Syahadat an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penjelasan singkat kalimat syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah sudah kita lewati. Kemudian isi hadis yang kedua apa? Dasar yang kedua, wa iqami as-salah, menegakkan salat lima waktu. Nah, ini sekarang akan dibahas. Tapi kok masuk ke toharo gitu? Nah, padahal dasar yang kedua, rukun Islam kedua adalah salat, kok masuk ke toharo? Bagaimana penjelasannya? Kata As-Sa'di rahimahullah, wa amma as-salatu, ini. Adapun salat, rukun Islam yang kedua, salat, wa iqamis shalah, menegakkan salat, mendirikan salat. Adapun salat, falaha syurutun. Salat itu memiliki syarat-syarat. Tataqaddamu 'alaiha, yang mendahului atasnya. Faminha, di antara syarat-syarat yang mendahului salat, yang dikerjakan sebelum sholat agar memenuhi syarat agar sholat itu sah diterima, karena syarat artinya sesuatu yang wajib dikerjakan yang menentukan sahnya ibadah. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, ibadah itu tidak sah, tidak diterima. Jadi wajib menentukan sahnya ya. Dan syarat-syarat itu mendahului, yakni sebelum sholat, syarat-syarat itu dikerjakan dulu. Di antara syarat-syarat itu, at-toharatu, Toharoh, bersuci. Difahami sekarang? Maka masuklah sekarang pada pembahasan pertama, yaitu toharoh. Toharoh dulu yang dipelajari. Kitabut toharoh, kemudian nanti kitabut as-salah. Kenapa kok bisa kitabut toharoh dulu? Padahal dasarnya dari hadis yang isinya lima rukun Islam, dan rukun Islam yang kedua adalah sholat. Karena toharoh adalah syarat sholat yang mendahului sholat, maka toharoh dulu. Kama qala Nabi SAW, la yakbalullahu sholatan bighairi tuhurin. Muttafaqun alaih. La yakbalullah, Allah tidak akan menerima sholatan, satu sholat, bighairi tuhurin, tanpa kesucian. Muttafaq alaih. Faman lam yatatahhar min al-hadath al-akbari wal-asghari wan-najasati, tiga. Faman lam yatatahhar min al-hadath al-akbari wal-asghari wan-najasati fala salata lahu. Oleh karena itu, alfa ya, maknanya oleh karena itu, berdasarkan hadis. Maka dari itu, man lam yatathahhar, barang siapa tidak bersuci, minal hadatsil akbar, dari hadats akbar, hadats besar, wal asghar, hadats kecil, wan najasah, najis, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Yakni salatnya tidak sah. Nah, kita pelajari ini. Sekarang kita akan mulai belajar dengan rinci, karena sudah masuk dalam pembahasan fiqh. Nah, hadis yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah tadi, la yakbalullahu salatan bighairi tuhurin, dan beliau katakan bahwa hadis ini muttafaq alai, hadis ini adalah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dengan lafaz la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Ya, seperti yang beliau sebutkan lafaznya. Ya, cuma beda sedikit. Nah, dalam Sahih Muslim lafaznya la tuqbalu salatun. Syekh mengatakan la yaqbalu Allah salatan, ini sama maknanya. La tuqbalu salatun bighairi tuhur, tanpa bersuci. Tuhur yang dimaksud, ya, tanpa bersuci dari hadas. Dan hadis ini bukan muttafaq alaih, tetapi riwayat Muslim. Hadis dengan lafaz ini, la yakbalullah, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, hadis Ibnu Umar riwayat siapa? Muslim. Di sana ada hadis yang muttafaq alaih, yaitu hadis Abu Hurairah, semakna dengan ini, tapi lafadznya lain. Yang mengulangi, di sana ada hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah, tapi lafadznya lain, bukan lafadz yang disebutkan Syekh. Lafadznya, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddoa. Riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa makna tuhur bighairi tuhur di atas, tanpa bersuci, maksudnya bersuci dari hadas. Nah, oleh karena itu tadi diartikan la tuqbalu salatun bighairi tuhur, maknanya apa? Salat tidak diterima tanpa bersuci, tanpa kesucian. Bersuci dari apa? Hadas. Nah, karena riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih memperjelas la tuqbalu salatu man ahdatha. La tuqbalu, tidak akan diterima salatu man ahdatha, salat orang yang berhadas. Hatta yatawaddoa, hingga dia berwudu. Berarti hadas yang dimaksud hadas asghar, sampai dia mengangkatnya, menyucikan dirinya dari hadas asghar itu dengan berwudu. Nah, pada riwayat Al-Bukhari, hadits Abu Hurairah tadi, pada riwayat Al-Bukhari ada tambahan lafaz. Ada tambahan lafaz. Tadi riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih, la tuqbalu salatu man ahdath hatta yatawaddaa. Tidak diterima salat orang yang berhadats, yang berhadats kecil, hingga dia berwudu terlebih dahulu. Nah, pada riwayat Al-Bukhari ada tambahan lafaz. Qala rajulun min Hadramaut. Ada seorang rajul, pria dari Hadramaut, berasal dari Hadramaut di Yaman. Dia berkata, bertanya kepada Abu Hurairah, periwayat hadis, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas? Kan Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasul mengatakan la tuqbalu salatu man ahdatha hatta tawaddu, artinya diterima salat orang yang berhadas hingga dia berwudu. Orang itu bertanya, orang dari Hadramaut itu bertanya kepada Abu Hurairah, "Mal hadats ya Abu Hurairah? Apa itu hadas Abu Hurairah? Apa makna hadas?" Nah, kata Abu Hurairah, "Qal fusaun aw durab." Ya. Buang angin tanpa bunyi atau berbunyi. Fusaun, ya, artinya buang angin kentut tanpa bunyi. Audurat, ya, buang angin kentut yang berbunyi. Nah, baik berbunyi atau tidak, keluar angin, buang angin, itulah hadas. Nah, singkat jawabannya Abu Hurairah. Apakah ini definisi hadas? Apakah ini definisi hadas? Bukan. Ini apa? Contoh salah satu hadas. Ya, contoh salah satu hadas. Nah, apa definisi hadas? Nah, kita akan pelajari nanti. Hadas besar, hadas kecil. Pada pertemuan berikutnya, insyaAllah, karena sudah sampai pada batas waktu yang ditetapkan oleh panitia. Nah, yang demikian kita cukupkan untuk sementara sampai di sini. Nah, kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Bi'ibnillahi ta'ala. Nah, tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah, bihamdulillah.